Pulang beli beragu Lianile, pulang beli keropos Lianile, pipis beli telah Lianile, timpal beli kaleng Lianile. Rumah emak aku Lianile, motor emak ada Lianile, utang emak tumpuk Lianile, beli dan dibudoh Lian, gara-gara ilo, gara-gara ilo, gara-gara ilo, gara-gara ilo. Beli beragu Lianile, tulang beli keropos Lianile, pipis beli telah Lianile, timpal beli ngalen Lianile, rumah emak ada Lianile, motor emak gade Lianile, utang emak tubo Lianile, beli dadi beli dan dibutuh Lian, gara-gara ilo.